إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan risalah al-usulus sittah, 6 prinsip Islam yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dengan penjelasan yang terang. Namun banyak dari manusia yang terjatuh dalam penyimpangan. Sebelum kita melanjutkan, kita mengulangi terlebih dahulu apa yang telah kita jelaskan dari 3 prinsip. Prinsip yang pertama, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip yang kedua, sabar. Lupa. Al-istima' fi din, bersatu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara kesempurnaan istima' di dalam agama Allah adalah mendengar dan taat kepada penguasa. Lalu kemudian beliau berkata rahimahullah taala, "Tsumma sara hadha al-aslu لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به." Kemudian prinsip ini menjadi sesuatu yang tidak dikenal oleh mayoritas mereka yang mengaku berilmu. Mereka tidak mengetahuinya, apalagi untuk mengamalkan. Yang dikenal oleh masyarakat bahwa yang namanya pejuang Islam, yang namanya mujahid, adalah yang dikenal frontal melawan pemerintah dengan mengatasnamakan menyuarakan hak-hak rakyat. Lalu kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Seorang yang melakukan pemberontakan mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad fisabilillah, dianggap oleh kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dari kalangan khawarij yang berpenampilan seolah-olah menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan mereka melupakan prinsip ini. Tidak dikenal oleh mereka adanya istilah ketaatan kepada penguasa. Lalu mereka menyebarkan syubhat dan talbisat dengan mengatakan bahwa yang wajib ditaati itu apabila penguasa itu saleh, Adapun jika penguasa tersebut penguasa yang zalim, maka tidak wajib ditaati. Harus dilawan. Meskipun harus dengan kekerasan. Mereka lupa dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk taat kepada penguasa meskipun penguasa yang zalim. Bahkan ini termasuk di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, kewajiban taat kepada imam, barran kana au fajiran, baik imam itu saleh atau imam tersebut zalim, fajir. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala sam'i wa ta'a fil yusri wal usri wal manshati wal makrah wa ala atharatin alayna wa alla nunazi' al amra ahlah illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada penguasa, baik dalam keadaan mudah atau dalam keadaan sulit, dalam keadaan bersemangat atau dalam keadaan terpaksa, dan dalam keadaan mereka merampas hak-hak kita sebagai rakyat. Dan tidak diperbolehkan kita melepaskan baiat kita dari mereka, kecuali apabila kalian melihat kufuran bawahan, kekufuran yang nyata yang kalian memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, man kariha min amirihi syai'an fal yasbir fa innahu man mata wa laysa fi unuqihi bay'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang melihat sesuatu berimbangan dari pemimpinnya, dari penguasanya, maka hendaknya dia bersabar. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak berbaiat kepada penguasanya, maka dia mati seperti mati jahiliyah yang tidak memiliki imam. Yani terjatuh ke dalam dosa besar. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, innakum satarawna ba'di athara wa umuran tunkirunaha. Kalian akan melihat setelah aku adanya penguasa-penguasa yang mengambil, merampas hak-hak rakyatnya dan perkara-perkara mungkar yang akan kalian saksikan. Lalu kemudian di antara sahabat bertanya, apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, addul haqqal ladzi alaikum masallallahu haqqakum. Tunaikan kewajiban kalian sebagai rakyat kepada penguasanya. Adapun hak-hak kalian yang diambil, bersabar dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, sayakunu ba'di a'immatun la yastanuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hudai wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthman ins. Akan muncul setelahku para pemimpin yang mereka tidak mengambil sunnahku, tidak terbimbing dengan bimbinganku, dan yang akan memimpin mereka adalah orang-orang yang hati-hati mereka berhati syaitan dalam jasad manusia, hatinya hati syaitan. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah, apa yang kau perintahkan apabila salah seorang kami mendapati hal tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma' wa athi', wa idriba dhahruka wa ukhida maluk. Tetap mendengar dan taat kepada penguasamu, meskipun punggungmu dipukul, hartamu dirampas. Kewajiban untuk taat merupakan prinsip di antara prinsip Islam. Namun mereka yang menisbahkan diri mereka kepada ilmu yang dianggap oleh mereka sebagai ulama, sebagai mujahid, adalah yang berjalan di atas prinsip khawarij, yang melakukan pemberontakan kepada penguasa, yang berani mengatakan bahwa presiden ini kafir, taghut, beserta jajarannya seluruhnya yang ada di pemerintahan seluruhnya tawaghit. Taghut berarti kafir. Kalau kafir berarti halal darahnya. Kalau halal darahnya, maka dimanapun engkau menemui mereka, bunuh. Keyakinan khawarij yang batil ini ditanamkan kepada sebagian orang-orang jahil dari para pemuda yang bersemangat untuk berislam, namun menyimpang jalannya, bertemu dengan kaum khawarij, sehingga mereka menganggap bahwa jihad itu adalah ketika engkau melihat polisi sedang mengatur lalu lintas, kamu datang langsung dor gitu, tembak. Hah? Lalu mengamalkan hadis-hadis tidak pada tempatnya. La yajtami'u kafirun wa qatiluhu fin nari abadan. Tidak berkumpul orang kafir dan yang membunuhnya di dalam neraka sama sekali selama-lamanya. Maksudnya yang polisi itu kafir, dianya pembunuh kafir, berarti yang kafir dalam neraka dia masuk ke dalam al-jannah. Bawa bom masuk ke tengah-tengah masjid, para polisi bersiap-siap untuk mengerjakan salatul jum'ah, lalu diledakkan. Dianggap itulah jihad sabilillah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, orang semacam Usama bin Laden dianggap sebagai mujahid. Ayman al-Zawahiri dianggap sebagai mujahid. Abu Bakar Ba'asyir dianggap sebagai penjuang Islam. Padahal mereka lah yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Apabila mereka berjalan di atas prinsip khawarij dan meninggal di atas prinsip khawarij, tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang khawarij, kilabun nar, kilabun nar, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin man qatalu, seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit, sebaik-baik yang terbunuh adalah yang dibunuh di tangan mereka, kaum khawarij, ISIS, Daesh, atau yang mereka sebut diri mereka dengan Daulatul Islamiyah, dianggap sebagai pejuang penegak syariat Islam, padahal mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Mereka lah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya, yaitu mereka yang sesat dalam beramal, namun mereka menyangka bahwa mereka lah orang yang paling berbuat baik, paling banyak melakukan amal saleh. Maka hendaknya kita berhati-hati dari kelompok-kelompok semacam ini yang keluar dari prinsip taat kepada penguasa. Kemudian beliau berkata rahimahullah ta'ala, al-aslur rabi', prinsip yang keempat, bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbah bihim wa laysa minhum. Penjelasan tentang ilmu dan ulama, penjelasan tentang fiqih dan para fuqaha, dan penjelasan tentang orang-orang yang menyerupakan diri mereka dengan para ulama namun dia bukanlah dari para ulama. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah juga termasuk prinsip di dalam Islam, yaitu mengetahui siapa para ulama. Ulama'ul haq, ulama yang membimbing umat kepada kebenaran, kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang dimaksud ilmu? Lalu siapakah yang disebut sebagai ulama? Apa yang dimaksud fiqih? Siapakah yang disebut sebagai fuqaha? Lalu menjelaskan siapa dari mereka yang menisbatkan diri mereka sebagai ulama namun mereka bukanlah dari al-ulama. Yang pertama tentang ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah al-ilmu syar'i. Setiap dalil dari kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang menerangkan tentang ilmu dan keutamaan ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu syar'i. Tidak diarahkan kepada ilmu dunia kecuali apabila ilmu tersebut disandarkan kepada ilmu tertentu. Misalnya ilmu tibbi, ilmu kedokteran, ilmu al-handasati, ilmu tentang handasah, teknik mesin dan yang lain sebagainya. Ilmu kimia, ilmu fisika dan seterusnya. Ilmu hisab. Itu apabila disandarkan kepada satu cabang ilmu tertentu. Namun apabila disebutkan secara umum, secara mutlak, al-ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Jika disebutkan keutamaannya di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi SAW, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi al-ilm, yang diberi ilmu beberapa derajat. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, maka dia akan difahamkan tentang agamanya. Al-fiqhu fid din. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, yakni ilmu syar'i, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Apa yang dimaksud ilmu syar'i? Yaitu ilmu al-kitab wa sunnah. Al-ilmu qala Allahu, qala rasuluhu, qala sahabatuhum ulul irfani. Mal ilmu nasbaka lil-khilafi safahatan baina al-faq baina ar-rasuli wa baina qawli faqihi. Ilmu itu adalah qala Allah, Qala Rasul. Qala sahaba, berkata para sahabat. Hum ulul irfan, mereka adalah ulul irfan, ahlul ma'rifah. Mal ilmu nasbaka lil khilaf safahatan baina ar-rasul wa baina ra'yi fulan. Bukan ilmu ketika engkau memperbandingkan antara ucapan Rasul dengan pendapat seseorang. Jadi ilmu itu adalah qaulullah, qaulur rasul, qaulus sahabah. Diriwayatkan pula dari perkataan al-Imam Syafi'i rahimahullah, kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalah illa al-haditha wa illa al-fiqha fi ad-din wal ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka waswasu syayatin. Setiap ilmu selain dari Al-Quran itu menyibukkan, melalaikan, kecuali belajar hadis, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu dapat di dalamnya haddathana, sanad, Al-Quran wa sunnah. Selain dari itu adalah waswasu syayatin, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah adalah mempelajari ilmu kalam, mempelajari filsafat, mempelajari ilmu-ilmu yang memudaratkan, ilmu perdukunan, ilmu sihir, dan ilmu yang lain yang memalingkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang berjalan di atas prinsip ini, yang mempelajari al-ilmu syar'i dan mereka menekuninya sehingga mereka diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pengetahuan istinbatul ahkam, mampu memahami berbagai permasalahan-permasalahan hukum dalam menghadapi berbagai perkara-perkara yang terjadi dari ahkam syar'iyyah. Mereka diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjawab berbagai macam problematika umat, termasuk perkara-perkara nawazil, hukum-hukum kontemporer, dengan ilmu yang mereka kuasai dari Al-Quran wa Sunnah, dengan pemahaman as-salafus salih, mereka mampu memberi solusi, mengarahkan umat kepada kebaikan. Mereka inilah para ulama. Mereka inilah yang senantiasa mengarahkan umat ini kepada al-haq. Wajib bagi kita mengenal mereka, mengenal para ulama kita, yang kita diperintahkan untuk bertanya kepada mereka dalam perkara-perkara yang kita tidak mengetahuinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, ulama, apabila kalian tidak mengetahui. Wa idza ja'ahum amru min al-amn aw al-khawf yada'u bih walau radduh ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ini kaidah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebut oleh Al-Allamatu Sa'di qa'idatun adabiyyah, kaidah adab dalam menghadapi berbagai macam permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat. Jangan dikembalikan kepada keumuman manusia, kembalikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kembalikan kepada ulil amri, yaitu al-ulama. Mereka lah yang mampu memberi solusi, memberi jawaban dari berbagai macam permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Kenali siapa para ulama itu, dan ketahui pula bahwa di antara manusia ada yang menisbatkan dirinya sebagai alim, atau ada yang bergaya sehingga orang-orang menyangka bahwa dia termasuk alim ulama. Falaysa minhum, dan bukan termasuk dari mereka. Ini juga harus difahami, sehingga kita sebagai seorang muslim mengenal siapa ulama kita dan siapa yang al-mutasyabbihuna bihim walaysu minhum, orang-orang yang menyamar jadi ulama namun bukan dari kalangan ulama. Lalu bagaimana cara kita menilai bahwa fulan alim minal ulama, adapun si Allan ini bukan alim minal ulama? Ini penting agar kemudian tidak setiap orang yang disandarkan kepadanya sebutan alim bahwa dia benar dari kalangan alim al ulama. Ya, seperti misalnya Yahya Al-Hajuri. Yahya Al-Hajuri dengan bangganya dia mengatakan dirinya ana alim. Ana alim. Namun sayang sekali para ulama tidak mengakui dia sebagai seorang alim. Sebaliknya di antara para ulama, dengan kerendahan hati mereka, dengan sifat tawadhu yang ada pada mereka, menangis kalau ada yang mengatakan dia alim, dan berusaha untuk berlepas diri dan menganggap dirinya bukanlah dari kalangan ulama. Namun para ulama tetap saja menganggap dia alim ulama. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ketika beliau dipuji dalam salah satu muhadarah beliau, moderatornya memuji, menyebutkan sifat-sifat yang menunjukkan bahwa beliau seorang alim, dan hak beliau seorang alim, imam min al-a'immah, al-imam al-albani rahimahullah ta'ala. Namun beliau tidak rela untuk dinisbahkan kepadanya alim. Kata beliau, innama ana talibul ilmi, saya ini hanya seorang penuntut ilmu. Saya ini hanya seorang penuntut ilmu. Lalu beliau menukilkan ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau diberi pujian. Beliau mengatakan, Allahumma la tu'akhirni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau menghukumi aku dengan apa mereka ucapkan. Jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Ampuni aku ya Allah dari hal-hal yang mereka tidak mengetahui. Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa 'afahu an kulli su'in wa makruh, Imam Al-Jarh wa At-Ta'dil. Berdasarkan persaksian para ulama, persaksian guru beliau Al-Albani rahimahullah ta'ala, persaksian Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna rahimahullah, bahkan beliau mengatakan, inna syaikha Rabi'an alladhi adinullaha bihi, anna syaikha Rabi'an mujaddid في القرن الرابع عشر في الجرح والتعديل. Yang aku yakini bahwa Syekh Rabi' adalah seorang mujaddid di masa ini, pada abad yang ke-14 ini, dalam al-jarh wa ta'dil. Namun ketika beliau dipuji, beliau tidak ridha. Beliau mengatakan, innama ana talibul ilm. Bahkan beliau mengatakan, ana tuwailibul ilm, penuntut ilm. Al-Allamah Ubayd Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, demikian pula ketika beliau melakukan perjalanan ziarah ke negeri Yaman, beliau dipuji dalam salah satu muhadarah, beliau menangis. Akan tetapi mereka lah para ulama yang berhak menilai ulama adalah ulama, bukan seorang yang terkagum-kagum melihat ada seorang yang dia terkagum-kagum dengan ilmunya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Masya Allah, fulan hafal Quran, hafal 10 qiraah. Masya Allah, 10 qiraah. Masya Allah, fulan hafal kutubus sittah. Saya juga sih hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Isinya enggak hafal. Nah, tapi ada yang senang kalau ada orang yang memujinya, Masya Allah, semakin bangga dia. Tidak ada yang masuk maktabah Syekh Mukbil kecuali fulan, khusus diistimewakan. Nah, tidak ada seorang pun di Indonesia ini yang berhak untuk digelari sebagai seorang alim kecuali fulan. Fawaidnya Masya Allah. Yang muji siapa? Ahli Facebook, para Facebooker-Facebooker ini, ya, yang gak ada kerjaan ini, ya. Taunya ya itu, apa yang dia dengar disebarkan, apa yang dia lihat disebarkan. Kafa bil mar'i kadiban ayu haditha bi kulli ma sami'. Cukup seorang itu berdusta ketika dia memberitakan semua apa yang dia dengarkan. Maka ini bukan penilaian yang teranggap. Masya Allah, si fulan itu belajar kepada ulama, ya. Bahkan dipercaya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan untuk mengajar di ma'hadnya. Masya Allah. Dan berbagai macam pujian-pujian yang tidak berarti. Oleh karena itu, pujian dari awam, pujian dari al-mubtadi'una fi talabil ilm, ghairu mu'tabar, tidak teranggap. Yang berhak menilai fulan alim adalah ulama. Baik, kalau diserahkan kepada siapa saja dari kaum muslimin dengan bermodalkan sorban di atas kepala, jenggot lebat, hidung mancung, alim, syekh, ya, telah bermunculan berbagai macam jenis masyayikh yang dianggap sebagai ulama. Ulama jadi-jadian. Kalau meminjam istilah Syekh Ubaid hafizahullah, syuyukhul faja'ah, tiba-tiba jadi syekh, sebelumnya enggak dikenal. Syuyukhul faja'ah, syekh jadi-jadian. Yang berhak menilai ulama, masyaallah ikhwan rahimakumullah. Kata Muhammad bin Ibrahim al-Wazir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Awasim wal-Qawasim, beliau mengatakan, la ya'riful ulama illa man huwa minhum, wa la ya'riful fadla li ahli al-fadli illa dhawul fadl. Tidak ada yang mengenal ulama, bahwa mereka ini ulama, kecuali dari kalangan para ulama. Tidak ada yang mengetahui sebuah keutamaan bagi orang yang memiliki keutamaan itu kecuali yang ahli, yang punya keahlian yang sama, iya kan? Siapa yang berhak menilai bahwa es dawet buatan si fulan ini bagus? betul-betul orang ini berarti ahli ini. Yang ahlinya juga ahli dakwah. Siapa yang berhak menilai orang ini bagus? Cara membuat ketopraknya, kecuali ahli ketoprak. Siapa yang berhak menilai bahwa si fulan ini ahli dalam bidang kedokteran, kecuali para dokter. Kalau yang bukan ahlinya, kadang-kadang berlebihan dalam memberi penilaian. Jadi kembalikan kepada para ulama, mereka lah agar kita bisa membedakan mana yang benar-benar ulama, mana yang al-mutasyabbihuna bihim wa laysu minhum, yang menyerupakan diri dengan para ulama dan mereka bukanlah dari kalangan para ulama. Bukanlah tanda para ulama ketika seorang duduk di hadapan seorang alim, belum tentu. Wasil bin Atha, siapa Wasil bin Atha? Yang pernah berguru kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, namun tidak menempuh jalannya, tidak berjalan di atas bimbingannya. Dia nyeleneh sendiri, membuat firqah sendiri, Al-Mu'tazilah. Innama yuqaddisul insanu amala, yang menyucikan seorang itu amalannya, bukan syekhnya. Apa yang diamalkan, kalau berjalan di atas sunnah, maka dia disucikan dengan amalannya. Adapun kalau dia menyimpang, meskipun dia hidup di tengah Makkah, dia hidup di Al-Madinatul Nabawiyah, atau hidup di samping seorang alim, tidak akan bermanfaat. Yang menyucikan seorang adalah amalan. Ketika seorang menyimpang, seorang terjatuh dalam kesesatan, yang wajib adalah rujuk ila al-haq, kembali kepada al-haq. Lalu kata beliau, waqad bayyana Allah ta'ala hadha al-asla fi awwal surati al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan prinsip ini pada awal suratul Baqarah. Min qawlihi, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Ila qawlihi qabla dhikri Ibrahim alaihi salam, sampai kepada firman-Nya sebelum menyebut tentang Ibrahim alaihissalam, ya bani Israel, al-ayah. Al-ayah yang dimaksud oleh beliau dari menyebutkan suratul Baqarah yang menjelaskan tentang bani Israel, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada mereka tentang nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, dan Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang Bani Israel benar-benar mengetahui beliau sebagai seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka benar-benar mengetahui berdasarkan apa yang mereka ketahui dari Taurat dan nabi-nabi yang diutus ke tengah-tengah mereka, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi mereka untuk mengikuti Rasulullah. Itulah ilmu yang mereka ketahui, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Yang wajib adalah mengikutinya, berjalan di atas bimbingannya dengan masuk ke dalam Islam. Wa yaziduhu wuduhan ma sarahat bihi sunnah, dan semakin menambah kejelasan tentang hal ini apa yang dijelaskan di dalam sunnah. Fi hadha min al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil'ammiyil balid, ya, tentang hal ini banyak sekali penjelasan dari sunnah yang terang yang dapat diketahui oleh seorang yang bodoh dari kalangan awam, yaitu hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ilmu, tentang keutamaan ilmu dan kewajiban berjalan di atas ilmu, kewajiban untuk mengetahui siapa para ulama yang wajib bagi kita untuk memuliakan mereka, mengikuti bimbingannya. Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Hadis Ibn Abbas, riwayat Ibn Hibban, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum, berkah itu bersama dengan ulama besar dari kalian, para ulama rabbaniyun yang mereka senantiasa mengarahkan umat ini kepada kebaikan, kepada al-haq. Thumma sara hadha aghrab al-ashya wa sara al-ilmu wal-fiqhu huwa al-bid'a wal-dhalalat. Namun telah terjadi perubahan ilmu mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala dianggap sebagai sesuatu yang paling aneh, paling nyeleneh. Lalu kemudian yang mereka anggap sebagai ilmu dan fiqih adalah bid'ah dan kesesatan. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi wal batil, dan yang menjadi pilihan bagi mereka adalah mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Wallahu musta'an. Jadi ilmu bagi mereka yang sesungguhnya adalah bid'ah dan kesesatan. Ya. Bukan ilmu bagi mereka seorang mendalami Al-Quran, mendalami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu mengamalkannya. Namun ilmu bagi mereka, dengarkan apa kata guru, apa kata Pak Yai, jangan membantah, dan jangan bertanya, telan bulat-bulat apa saja yang disampaikan. Jadikan dirimu seperti mayit di hadapan tukang mandinya. Jadi apa saja yang diarahkan, taati, dengarkan. Bagi mereka itulah ilmu. Lalu mereka mengajarkan bahwa ilmu itu ada dua, ada ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu zahir ya belajar fikih, belajar Al-Quran, belajar sunnah. Ini diamalkan oleh ahlu zahir, ahli syariat. Tingkatannya itu masih tingkatan syariat. Ada ilmu yang kedua, ilmu batin, ilmu laduni. Ilmu ini lebih afdal, kata mereka. Karena ilmu zahir itu mengikuti nabi, sedangkan ilmu laduni mengikuti wali. Wali lebih afdal daripada nabi. Ya. Apa itu ilmu batin? Ilmu batin pada hakikatnya adalah zandaqah wa kufur, kekufuran, memalingkan manusia dari mempelajari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu dengan bersemedi, melakukan ritual-ritual tertentu supaya nanti mendapatkan ilmu, mendapatkan wangsit langsung dari Al-Khaliq. Jadi tidak perlu melalui orang-orang mati. Kalau kalian kan belajar ilmu itu dari yang mati, Dia menukil dari orang yang juga sudah mati, dari orang yang sudah mati semua. Kata mereka, sedangkan kami mengambil ilmu ini dari langsung Al-Hayyul Ladzi La Yamut, dari Maha Hidup yang tidak pernah mati, dari hatinya langsung dari Allah. Dia menyangka itu datang dari Allah, padahal itu datang dari syaitan, dari iblis yang memalingkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dianggap oleh mereka bahwa seorang itu mencapai tingkatan waliullah kalau dia memiliki sesuatu yang khawariful adat. Dia bisa melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia normal, yang mereka sebut karamat. Ahlus sunnah meyakini adanya karamat. Karamat, hal-hal yang terjadi di luar kebiasaan. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada siapa Allah kehendaki, untuk menguatkan al-haq dan membela al-haq. Adapun seorang yang memiliki hal-hal yang aneh di luar kebiasaan manusia, dia bisa memasukkan api ke dalam mulutnya, dia bisa berjalan di atas pecahan kaca, dan dia bisa menarik mobil dengan giginya, atau hal-hal yang aneh yang lainnya, akan tetapi tidak nampak darinya pengamalan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak berjalan di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu waliyus syaitan. Meskipun dia bisa berjalan di atas air, ya, atau terbang di atas udara, namun dia adalah seorang yang dajjal, bukan dari kalangan waliullah. Seorang disebut waliullah apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzan alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Yang dimaksud wali Allah itu adalah yang bertakwa, yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang bertakwa dialah wali Allah, meskipun tidak memiliki karamah. Nah, وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتوف لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. Lalu kemudian ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya dan yang dipuji oleh Allah, tidak ada yang mengucapkannya kecuali orang zindiq atau orang yang gila menurut mereka, karena menyelisihi apa yang mereka yakini. Oleh karena itu dalam pandangan mereka, orang yang paling fajir pun yang melakukan berbagai macam kemaksiatan, ya, mereka anggap sebagai wali. Di Mesir itu ada seorang yang bernama Ahmad Al-Badawi yang sampai sekarang dianggap sebagai wali. Kuburannya dikeramatkan, orang-orang datang menyembah kepadanya. Padahal di masa hidupnya Ahmad Al-Badawi ini orang yang fajir, orang yang di luar kenormalan seorang manusia. Masuk ke dalam masjid, kencing di dalam masjid, lalu dianggap sebagai wali. Bagi mereka orang yang paling nyeleneh itulah wali, orang yang paling nyeleneh itu waliullah. Kalaupun dia datang ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat disko, ke tempat-tempat yang seorang muslim menjauhkan diri darinya, kalau dia datang ke sana lalu ada yang mengingkarinya, kata mereka, itu kan penglihatan kalian, kalian ini masih ahli syariat. Adapun yang sudah mempelajari ilmu laduni, paham, itu penglihatan kalian, sebenarnya dia sedang beribadah di bawah Ka'bah itu, dia sedang tawaf, La haula wa la quwata illa billah. Tidak pernah terlihat solatul jamaah. Lalu dianggap bahwa dia adalah waliullah. Wa sara man ankarahu wa adah wa sannafa fi at-tahdhir minhu wa an-nahy anhu huwa al-faqih al-'alim. Jadi yang mengingkari ilmu yang hak, yang memusuhi ilmu yang hak, dan membuat tulisan untuk memberikan peringatan dari ilmu yang hak dan melarang manusia darinya, dialah yang faqih, dialah yang alim. Bermodalkan sorban, bermodalkan penampilan, bermodalkan pujian manusia bahwa dia adalah seorang kiai. Ini berbahaya sekali, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan kalian ikut-ikutan dengan orang itu. Mereka itu orang-orang sesat. Ya. Mereka itu orang-orang yang mereka sebut dengan istilah Wahabilah atau dengan istilah-istilah yang lain yang tujuannya adalah menjauhkan kaum muslimin hak. Wallahu musta'an. Kemudian kata beliau rahimahullah al-aslul khamis, prinsip yang kelima, bayanullahi subhanahu li awliyaihi wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illahi al-munafiqina wal fujjar. Penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang wali-wali Allah. Ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Kalau pembahasan sebelumnya, prinsip Islam untuk mengenal ilmu dan ulama dan membedakan antara ulama dengan yang menyerupakan diri mereka sebagai ulama namun mereka bukan bagian dari ulama. Nah, kepada prinsip yang kelima, hendaknya kita mengetahui penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang siapa itu wali-wali Allah. Membedakan antara waliullah dengan orang-orang yang menyerupai atau menyerupakan diri dengan auliaullah, dari musuh-musuh Allah, orang-orang munafik, orang-orang yang fajir. Wa yakfi fi hadha ayatun min surati Ali Imran. Dan cukuplah untuk menjadi pembeda antara auliaullah dengan yang bukan wali-wali Allah adalah satu ayat yang disebutkan dalam surah Ali Imran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti mencintai kalian. Ini pun harus kita pahami sehingga kita bisa membedakan yang mana yang disebut waliullah dan mana yang disebut wali asyaitan. Perbedaannya adalah dalam hal taqwallah, perbedaannya adalah dalam hal ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang bertakwa kepada Allah, dialah waliullah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Auliaullah itu adalah yang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Tsaimi rahimahullah, kullu mukmin waliullah. Setiap mukmin itu adalah wali Allah. Bukan persyaratan wali Allah seseorang harus punya sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Nah, akan tetapi seorang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangannya, dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dialah wali Allah. Siapa yang tidak berjalan di atas sunnah Rasul, dia bukan dari wali Allah. Ya. Jadi bukan di antara ciri-ciri wali Allah itu adalah yang kuat bersemedi, ya, datang ke pinggir sungai, pasang tongkat di depan, bersemedi sampai berjenggot, nah, sampai tongkatnya jadi ular. Nah, lalu ketika berjenggot sudah jadi waliullah, jadi wali. Sholatnya kapan ya? Sholatnya kapan? Nah, berarti kan nggak sholat, nongkrong terus, tinggal di situ. Nah, katanya Al-Ghazali bahwa seorang ingin mendapatkan ilmu, ya datang ke gua-gua, bersemedi, berkhalwat. Nah, di saat itulah dia akan mendapatkan ilmu. Ilmu apa yang didapatkan dengan menjauhi para ulama? Ilmu apa yang dipelajari ketika seorang tidak belajar? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal ilmu bitta'allum? Ilmu itu bisa diraih dengan belajar. Bukan dengan bersemedi, datang ke tempat-tempat tertentu, menyepi. Tiba-tiba datang orang berjubah putih. Kamu minta apa? Atau mencari malam Lailatul Qadar dengan naik ke atas masjid, ke atap masjid. Ada pemaham sebagian demikian. Jadi bukan i'tikaf, tapi naik ke atas masjid di malam hari. Nunggu, lihat-lihat bintang. Siapa tahu nanti ada yang datang, seorang bercahaya putih. Lalu mengatakan padanya, kamu ingin apa? Saya ingin hafal Quran, hafal hadis. Besoknya jadi penghafal Quran, penghafal hadis. Ini orang sedang berkhayal. Sedang berkhayal, tapi tidak punya usaha untuk mendapatkan ilmu. Dia pengennya yang instan, langsung jadi alim. Tidak ingin melelahkan diri untuk belajar. Akhirnya yang didapatkan adalah kesesatan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Seorang ingin menjadi waliullah, bertakwa kepada Allah. Seorang menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahum Allah bihadhihi al-aya. Ada sebagian kaum menyangka bahwa mereka cinta kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah perkataan Sahl bin Abdullah Tustari rahimahullah. Beliau mengatakan alamatu hubbillah hubbul Qur'an, wa alamatu hubbil Qur'an hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alamatu hubbin Nabi hubbus sunnah, wa alamatu hubbillah wa hubbil Qur'an wa hubbin Nabi wa hubbis sunnah hubbul akhirah, wa alamatu hubbil akhirah ay yuhibba nafsah, وعلامة حب نفسه أن يبغض الدنيا وعلامة بغض الدنيا ألا يأخذ منها إلا الزاد والراحلة. Tanda seorang cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quranul Karim. Tanda seorang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda seorang cinta kepada Nabi, cinta kepada sunnahnya. Tanda seorang cinta kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Sunnah, kepada Nabi adalah cinta kepada akhirah. Tanda seorang cinta kepada akhirah adalah dia mencintai dirinya. Seorang yang cinta kepada dirinya tentu dia berusaha untuk mencari hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya dalam kehidupan dunia dan akhirah. Dan tanda seorang cinta kepada dirinya, dia benci kepada kehidupan dunia. Dan tanda seorang benci kepada kehidupan dunia, dia tidak mengambil bagian dari dunia ini kecuali untuk perbekalannya menuju akhirah. Ucapan yang sangat indah dari Sahl bin Abdillah rahimahullah ta'ala. Wa ayatun fi surat al-Ma'idah, demikian pula ayat dalam suratul Maidah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang beriman, siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Jadi yang diinginkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana cara kita sebagai hamba Allah dicintai Allah. Tidak cukup kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah, namun Allah tidak cinta kepada kita, tidak berarti. Kata para ulama salaf, "Laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba." Bukan yang dikehendaki engkau mengaku cinta kepada Allah, namun yang diinginkan adalah engkau dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya qawluhu wa ayatun fi Yunus wa hiya qawluhu. Demikian pula satu ayat dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun." Wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, yaitu pada saat mereka meninggal tidak takut dengan apa yang akan mereka hadapi dan tidak pula bersedih dari apa yang mereka tinggalkan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma sara al-amru 'inda akthari man yad'i al-'ilma wa annahu min hudatil khalqi wa huffadhi syar'i ila anna al-awliya la budda fihim min tarki ittiba'i ar-rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum. Lalu kondisi berubah. Perkaranya menjadi orang-orang yang mayoritas mereka menyandarkan diri mereka kepada ilmu, mereka yang menisbahkan diri mereka sebagai ulama, dan mereka menganggap bahwa merekalah yang membimbing manusia, merekalah yang memelihara syariat. Mereka menganggap bahwa yang namanya wali syaratnya adalah harus meninggalkan untuk mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti Rasul, maka bukan wali. Jadi menempuh jalan sendiri, mempelajari ilmu, bukan ilmu syariat, ilmu laduni. Ya, mendalam ilmu kebatinan. Sehingga kalau dia sampai kepada tingkatan haqiqah, tingkatan ma'rifat, yakni ketika seorang telah menjadi seorang zindiq, seorang yang kafir meninggalkan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di saat itulah mereka dianggap sebagai wali. Tidak sholat, tidak lagi berpuasa, ya. Bahkan menyangka bahwa telah terjadi proses penyatuan antara Allah dengan makhluknya. Ikhtalata Allahud bin Nasud. Jadi terjadi proses penyatuan. Wihdatul wujud. Nah, kalau sampai pada tingkatan itu, keyakinan tersebut, maka dialah wali yang sebenarnya. Kalau sampai kepada tingkatan al-hululiyah, al-ittihadiyah, maka di saat itulah seorang dianggap sebagai wali. Nah, dialah Tuhan, Tuhanlah dia. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Arabi, "Wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa liyadhu billah." Tidaklah anjing dan babi melainkan itu adalah ilah sesembahan kita. Sampai seperti itu, ya, itu yang dianggap sebagai alim, itulah yang dianggap sebagai wali yang sudah mencapai tingkatan ma'rifat. Apabila mereka meninggalkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya si Aqil Siraj Ad-Dajjal, Kalau seandainya saya hidup di zaman Syekh Siti Jenar, saya akan menjadi tim advokatnya untuk membelanya. Ya. Pembela keyakinan wahdatul wujud. La haula wala quwata illa billah. Wala budda min tarkil jihad. Di antara syarat menjadi wali, meninggalkan jihad. Faman jahada falaysa minhum. Siapa yang berjihad, maka bukan termasuk dari wali. Wala budda min tarkil iman wa taqwa. Harus meninggalkan iman, harus meninggalkan taqwa Allah. Faman ta'ahada bil iman wa taqwa falaysa minhum. Siapa yang tetap berjalan di atas iman dan taqwa, maka bukan dari wali. Ya Rabbana nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabb kami, kami mohon padamu ampunan dan keselamatan. Sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Jadi berbalik keadaan. Seorang yang berpegang teguh di atas Al-Kitab wa Sunnah justru dianggap sebagai seorang zindiq. Seorang majnun. Mereka yang berjalan di atas penyimpangan, di atas jalan syaitan, di atas jalan iblis, dianggap sebagai wali Allah. Wallahul musta'an. Lalu beliau berkata, al-aslus sadis, prinsip yang keenam, dan ini prinsip yang terakhir, raddu syubhah allati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'an was sunnah wa ittiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqatil mukhtalifa. Wa hiya anna al-Qur'an wa sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Kata beliau, membantah syubhat yang diletakkan syaitan untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, lalu mengikuti pendapat-pendapat dan hawa nafsu yang menjauhkan seorang dari agamanya dengan berbagai macam jenisnya, yaitu pernyataan mereka bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali seorang mujtahid mutlak. Dan seorang mujtahid huwal mausufu bikada wa kada. Dan yang namanya seorang mujtahid itu yang memiliki sifat demikian dan demikian. Awsafan la'allaha la tujadu tamatan fi Abi Bakrin wa Umar. Dengan sifat-sifat yang mungkin saja syarat-syarat untuk menjadi mujtahid itu tidak diketemukan secara sempurna bahkan terhadap Abu Bakar dan Umar, apalagi terhadap orang yang menyebutkan itu, jelas enggak masuk sudah. Terhadap Abu Bakar dan Umar, syarat-syarat yang mereka sebutkan untuk menjadi seorang mujtahid itu enggak masuk Abu Bakar dan Umar, apalagi mereka. Ya. Jadi mereka tujuannya adalah ingin menjauhkan kaum muslimin dari mempelajari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan alasan, kamu jangan sembarangan loh belajar Quran dan sunnah. Susah loh itu. Hati-hati belajar bahasa Arab. Jadi orang ditakut-takuti untuk mempelajari al-haq. Jangan sembarangan. Gak gampang itu belajar bahasa Arab. Apalagi pelajaran sorof, bisa saraf kamu. Hah? Kalau belajar ilmu saraf, saraf kamu. Ya, karena kamu bodoh. Kamu jahil, gak belajar. Lalu kamu menuduh orang kalau mempelajari bahasa Arab itu sulit. Padahal itu mudahnya, alhamdulillah. Ya. Tidak ada yang sulit kalau seorang mau belajar. Jangan sembarangan pelajari Al-Quran, belajar tafsir Quran. Ya. Tidak sembarang itu orang memahami Al-Quran. Ustadzmu itu, apakah dia mujtahid? Belum sampai kepada tingkatan ijtihad. Jangan sembarangan. Jadi dibikin orang itu takut untuk belajar Quran, untuk belajar sunnah. Lalu gimana cara beragama? Pokoknya terima apa yang dikatakan oleh Pak Yaimu. Apa kata Pak Kiai? Terima. Terima saja. jadikan dirimu itu seperti orang yang duduk di bawah pohon yang tidak mengambil buahnya kecuali setelah buah itu jatuh sendiri. Ya kalau jatuhnya bonyok, busuk, yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Disebutkan dalam Hasyiatus Sawi. Hasyiatus Sawi. Sawi mengatakan bahwa beriman dengan zahirul Quran kufrun. Beriman tentang zahir dari Al-Quran Karim itu adalah kekufuran. Jadi zahirnya Quran itu kufur kata mereka. Ya. Jadi mengilmu Quran itu ada dua cara. Ada yang zahir, ada yang batin. Zahirnya kufur. Lalu batinnya apa? Hah? Seperti Al-Hallaj, seperti Ibn Arabi. Seorang dibuat jauh dari mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Yang berhak memahami itu adalah mujtahid mutlak. Lalu disebutkan syarat mujtahid mutlak. Itu tidak gampang jadi mujtahid mutlak. Dia harus hafal Al-Quran. Dia harus hafal puluhan ribu hadis. Ya sudah, tidak ada yang termasuk sudah dari para ulama. Bahkan kepada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab tidak termasuk dalam syarat itu. Apalagi para ulama yang lain. Apalagi kamu yang mengatakan itu. Berarti apa? Ya sudah, akhirnya Al-Quran dan Sunnah tidak dipelajari. Itu keinginan mereka. Subhanallah, padahal mempelajari Al-Quran demikian mudah. Iya kan? Ma ja'ala alaikum fi dini min haraj. Allah tidak pernah mempersulit bagi kalian di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan bukan kesulitan. Siapa saja bisa mentadabburi Al-Qur'an? Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Atau hati-hati mereka telah terkunci? Terbelenggu, tergembok, tidak lagi mampu untuk menerima hidayah. Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah dalam kitabnya Du'aul Bayan panjang sekali menjelaskan tentang hal ini dalam menafsirkan firman Allah afala yatadabbaruna Al-Qur'an, membantah orang-orang yang mengatakan bahwa zahir Al-Qur'an itu adalah kekufuran. Fa yakun al-iman kadzalik falyu'farban hatman la syakka wa la isykala fi. Belum mencapai tingkatan mujtahid maka hendaknya dia berpaling dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Wajib. Tidak diragukan dan tidak ada problem. Wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindiq wa imma majnun. Barang siapa yang mencari hidayah dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia tertuduh, dianggap sebagai zindiq, atau sebagai orang yang majnun, orang gila. Li ajli su'ubati fahmihima, karena sulitnya memahami keduanya. Fa subhanallah. Maha suci Allah wa bihamdih. Kam bayyana Allah subhanahu syar'an wa qadaran, khalqan wa amran fi raddi hadhihi syubhati al-mad'unah min wujuhin syatta. Ya. Berapa banyak firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla menerangkan, menjelaskan baik secara syar'i, demikian pula secara qadar, secara kenyataan. Allah subhanahu wa ta'ala membantah syubuhat yang terlaknat ini. Dari berbagai sisinya. Balagat ila haddid daruriyatil ammah. Yang sampai kepada tingkatan ad-daruriyat. Ya, ini sesuatu yang sifatnya sesuatu yang ad-darurah. Sesuatu yang pasti diketahui oleh kaum muslimin secara umum. Kewajiban mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Begitu banyak firman Allah memerintahkan untuk mentadabburi Al-Quran. Fahal min mudzakkir. Demikian pula hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Yang terbaik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran Karim. Hal yang mudah, walhamdulillah. Nah, bukanlah satu hal yang sulit. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ilmu itu, ilmu ada beberapa macam. Ada ilmu yang bisa difahami oleh siapa saja, bahkan orang-orang awam sekalipun, tentang masalah tauhid, tentang masalah menegakkan salat, tentang masalah puasa, dan yang lainnya. Ada ilmu yang kedua yang tidak semua orang mengetahuinya. Mengetahuinya adalah al-ulama, perkara-perkara yang lebih spesifik, lebih halus, ya, hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan permasalahan ijtihad, istinbat, yang perlu dijawab dengan kaidah-kaidah. Yang mengetahuinya adalah dari kalangan para ulama yang mengerti makna dari Al-Quran, mengerti makna dari sunnah, memahami ahkam syar'iyyah, memahami qaid fiqhiyah, ilmu al-usul wa ilmu al-mustalah secara umum, yang mampu memberi jawaban yang mayoritas kaum muslimin tidak mengetahui dari kalangan awam. Ada pula ilmu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ilmu al-ghaib, yang kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itulah yang kita imani. Yang tidak diberitakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka kita tidak diperbolehkan untuk berbicara, membahas ilmu tentang sifatullah Subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Yang ini kaitannya dengan ilmu al-ghaib. Ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi banyak dari manusia yang tidak mengetahui. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, dan sungguh telah wajib ketetapan dari Allah terhadap kebanyakan mereka, yakni azab, disebabkan karena mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqan fahum muqmahun, sesungguhnya kami telah menjadikan di leher-leher mereka belenggu sampai ke dhiqan mereka, sampai ke dagu mereka, dalam keadaan mereka muqmahun, yakni mengangkat kepala mereka, mereka tidak mampu menurunkan. Yang dimaksud di sini permisalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mereka ini enggan untuk beriman, enggan untuk tunduk kepada keimanan, berpaling kepada kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, kami jadikan di hadapan, di belakang mereka penutup yang menyebabkan mereka tidak mampu melihat kebenaran. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sama saja bagi mereka engkau peringatkan mereka atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, sesungguhnya yang engkau beri peringatan adalah mereka yang mengikuti adz-dzikr, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beritakan kabar gembira kepada mereka mendapatkan ampunan dan ajrin karim, balasan yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin. Dan saya mohon maaf apabila agak cepat di pembahasan-pembahasan akhir ini, karena memang sudah diperingatkan sama panitia kajian sampai jam 2. Ini sudah lewat. Karena sudah lewat berarti tidak ada pertanyaan. Tapi ini banyak sekali pertanyaan. Sampai jam berapa? Mana panitianya? Pak Ustaz, apakah Abdul Hadi termasuk ulama? Abdul Hadi yang mana ini? Hah? Abdul Hadi banyak ya, Abdul Hadi. Mungkin maksudnya yang disebut Al-Umairi. Ini yang disebut oleh para ulama, ya, menggunakan permisalan atau ungkapan yang disebutkan Syekh Ubaid, syuyukhul faji'ah, syekh yang tiba-tiba muncul permukaan. Memang termasuk kepandaian dan kemahiran sebagian orang Indonesia ini, pandai mencetak masyayikh. Sebelumnya tidak dikenal, setelah ke Indonesia pulang jadi terkenal. Ya, sebelumnya tidak dikenal. Nasyan mansiya. Tapi setelah datang dari Indonesia, lalu ada para pendukungnya memuji-mujinya, masya Allah muhaddits, masya Allah doktor. Mereka sebarkan doktor, lalu diingkari oleh Umairi sendiri. Saya bukan doktor. Asyara al-Qurhanatullah. Yang wajib bagi kita kembali kepada ulama. Adanya penulisan-penulisan tazkiyah itu bukan rekomendasi bahwa dia seorang alim ulama, bukan. Apalagi untuk membahas permasalahan-permasalahan kekinian yang butuh jawaban dari para ulama kibar. Ya. Dia seakan-akan mengerti kondisi Indonesia, masya Allah. Ya. Dengan bangganya dia menerangkan itu ketika dia menjelaskan pertemuannya dengan Syekh Rabi, hafizahullah. Siapa yang mendengarkan penjelasan Umairi, itu Syekh Rabi kayak enggak punya hujah sama sekali. Ya. Penjelasannya dia, seakan-akan Syekh Rabi enggak punya hujah. Nah, terkunci dengan hujah-hujah yang disampaikan oleh Umairi. Allahu musta'an. Ini musibah. Ya. Dalam keadaan yang telah datang kepada kita dan mendengarkan berbagai macam kondisi yang terjadi di Indonesia ini, para ulama sebelumnya, nah, Syekh Abdullah Bukhari berapa kali datang ke Indonesia sebelum dia, tidak teranggap. Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali yang terus mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia, tidak teranggap. Nah, Syekh Muhammad bin Hadi yang mengatakan amma dzulqarnain faqad inqata'at qarnahu mundu zaman. Adapun dzulqarnain sudah terpotong tanduknya dari dulu. Ini tidak terangkat. Adapun Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala yang mengetahui kondisi yang ada di Indonesia, bahkan setiap beliau datang selalu saja dihadapkan dengan berbagai perselisihan-perselisihan. Datang lagi dua orang bertikai, yang ini dengan kelompok ini juga dan kelompoknya, datang dihadapkan di hadapan Syekh Abdullah Bukhari. Benar-benar beliau mengetahui. Nah, beliau mengatakan adapun fitnah tentang Dzulqarnain tidak akan ada habisnya. Kenapa? Li'annahu gini, tangannya gini. Ya. Karena begini, tanduknya dua. Nah, kalau satu patah kan masih ada yang lain. Syekh Rabi tidak teranggap. Ya. Ucapan beliau tidak teranggap. Dari sejak awal fitnah yang terjadi di Indonesia ini, bahkan sebelumnya, iya kan? Masa-masa jihad, sebelum masa jihad pun terus Syekh Rabi mengikuti perkembangan ada di Indonesia ini. Tidak teranggap. Hanya karena beliau enggak datang ke Indonesia. Lalu kamu orang yang kemarin sore datang ke Indonesia paling mengerti tentang kondisi Indonesia. Seakan-akan dia paling mengerti tentang Dzulqarnain. Seakan-akan dia paling mengerti tentang madrasahnya Gerinjing, tidak ada mukhalafah sama sekali. Insyaallah. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahkan turut campur bukan hanya dalam fitnah di Indonesia, fitnah di Yaman pun menisbahkan kepada Syekh Rabi' zuran wa buhtanan, menuduh bahwa Syekh Rabi' membolehkan seorang tanazul anil usul, mengalah dalam perkara-perkara prinsip, lalu disamakan ucapan Syekh Rabi' itu dengan Muhammad al-Imam yang menandatangani perjanjian dengan Abdul Malik al-Houthi, yang di dalamnya berisi perjanjian Rabbuna wahid wa dinuna wahid wa aduna wahid kulluna muslimun wa in ikhtalafna fil usul fil furu' fil masail al furu', atau seperti yang disebutkan, Rabb kita sama, agama kita sama, musuh kita sama. Musuhnya Syiah siapa? Para sahabat. Kalau diyakini oleh Muhammad al-Imam, ini kufur. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Meskipun kita bersini dalam perkara-perkara cabang, furu', fil masail al-far'iyyah. Apakah seperti itu? Ditandatangani oleh Muhammad al-Imam yang di dalamnya terdapat kekufuran, kebatilan, lalu disamakan dengan perkataan Syekh Rabi ketika beliau membahas tentang Sulhul Hudaybiyah, dianggap sama. Padahal dalam kejadian Syekh tidak ada tanazul anil usul, berpindah dari sesuatu yang afdal menjadi sesuatu yang mubah. Ketika ditulis Bismillahirrahmanirrahim, Suhaib bin Amr yang menjadi perwakilan kaum musyrikin mengatakan, siapa itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya. Kami tidak mengenalnya. Tulis Bismikallahumma. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalah. Tulis Bismikallahumma. Pada ucapan Bismikallahumma, adakah tanazul anil usul? Seorang mengalah dalam perkara usul, yakni terjatuh dalam kekufuran dalam keadaan Rasulullah mengalah? Tidaklah. Bismikallahumma diperbolehkan. Iya kan? Ketika disebut Muhammadun Rasulullah, Suhail bin Amr tidak riba. Kalau seandainya engkau Rasulullah, dari dulu kami akan mengikutimu. Nah, jangan terus Muhammad Rasulullah. Mengalah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus Muhammad bin Abdullah. Bolehkah menulis Muhammad bin Abdullah? Tidak jadi masalah. Tidak ada kekufuran dalam Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Bahkan disitulah kemenangan kaum muslimin. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, innakum ta'udduna al-fatha fatha Makkah, wa innama kunna na'udu al-fatha sulh al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah. Kalian menganggap kemenangan itu ada dalam peristiwa fathu Makkah. Memang benar itu kemenangan. Namun kami menganggap fatah yang sebenarnya itu adalah dalam peristiwa al-Hudaybiyah. Karena dalam peristiwa Hudaybiyah itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, inna fatahna laka fathan mubina ila akhiril ayat. Lalu Al-Umairi ingin menyamakan perkataan Syekh Rabi' dengan apa? Dengan perjanjian Fatiqah Muhammad al-Imam. Ini menunjukkan kejahilan. Masyaallah. Masyaallah, jam 2 lewat. Sampai di sini insyaallah ya. Pertanyaan yang tersisa antum tanyakan kepada para ustaz yang lain. Barakallahu fikum.